Di antara ayat yang sering kita baca dalam sholat, yaitu Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Nah, ayat ini Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, ayat ini merupakan pernyataan dari kita hamba kepada Allah Ta'ala. Iyyaka, hanya kepada Engkau. Na'budu, kami beribadah. Satu. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Ayat ini termasuk ayat yang ada dalam surat Al-Fatihah yang harus seorang muslim tak kalah sholat membaca Fatihah, baca ayat ini. Nah, ketahuilah bahwa kalimat Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah, maka ibadah tidak akan terwujud illa bi aslain azimain, kecuali dengan dua perkara besar. Ibadah, kata Ibnu Qayyim, tidak akan terwujud kecuali dengan mewujudkan dua perkara yang agung. Apa itu? Yang pertama, mutaba'atul rasul. Yang pertama apa? Mutaba'atul rasul. Apa artinya? Mengikuti ar-rasul. Dadas, ibadah tidak akan terwujud kecuali dengan mutaba'atul rasul. Ini pokok pertama yang harus diwujudkan. Yang kedua, ikhlasu, al-ikhlasu lil ma'bud. Yang kedua, mengikhlaskan untuk yang diibadai, untuk Allah. Ini yang kedua. Dua aslain azimain, dua perkara yang agung ini harus terwujud. Kalau tidak, tidak akan menjadi sebuah ibadah. Lalu, wa nasu munqasimun bihasbi hadzainil aslain ila arba' aqsam, bahwa manusia mereka terbagi dalam dua perkara besar ini menjadi empat macam. Jadi berapa? Empat macam. Manusia dalam mewujudkan dua perkara besar ini, mutaba'atul rasul wal ikhlas lil ma'bud, terbagi menjadi empat. Terbagi menjadi empat. Nah, jadi ibadah tidak akan terwujud dengan dua perkara. Mutaba'atul rasul wal ikhlas lil ma'bud. Ibadah itu harus mengikuti caranya rasul. Ikhlas kepada yang disembah. Dua perkara besar. Tanpa dua perkara ini, ibadah tidak akan terwujud. Belum beribadah yang diterima oleh Allah. Nah, saged dipahami, Pak? Ya. Adapun manusia dalam mewujudkan dua perkara ini terbagi menjadi empat golongan. Yang pertama, ahlul ikhlas lil ma'budi wal mutaba'. golongan orang yang ikhlas dan mengikuti Rasul. Ya ikhlas yang derek Rasul. Inilah golongan iyyaka na'budu haqiqatan. Inilah golongan orang yang mewujudkan iyyaka na'budu haqiqatan secara nyata. Secara apa? Yang kedua, kita sebutkan dulu satu persatu. Nanti kita bacakan tanda-tandanya, tenger-tengere. Yang kedua, man la ikhlasolahu wala mutaba'ah. Yang kedua, orang yang tidak ada keikhlasan dan tidak pula mengikuti Rasul. Tidak ada keikhlasan, tidak pula mengikuti wis ora ikhlas, wis ora derek Rasul maning kuadrat, Pak. Golongan ini falaisa amaluhu muwafiqan lisyara' walaisa huwa khalisan lil ma'bud. Orang ini golongan orang yang tidak sesuai dengan syariat, tidak pula ikhlas ibadahnya untuk Allah. Yang ketiga, kita urut dulu. Yang ketiga, man huwa mukhlis fi a'malih lakinnaha ghair mutaba'atil amr. Kata Ibnu Qayyim, orang yang dia ikhlas dalam amalan-amalannya, orang yang dia ikhlas dalam amal-amalnya, namun tidak mengikuti perintahnya Rasul. Orang itu ikhlas dalam amalnya, namun tidak mengikuti Ar-Rasul. Barakallahu fik. Yang keberapa? Yang keempat, man a'maluhu ala mutaba'atil amr lakinnaha li ghairillah. Yang keempat, orang yang amalnya mengikuti perintah Rasul namun untuk selain Allah. Amalannya mengikuti sunnah derek Rasul tapi untuk selain Allah, berarti tidak ikhlas. Dari empat golongan ini, saya tanya, dari empat golongan ini, golongan manakah yang mewujudkan iyyaka na'budu? Yang pertama. Ya, orang yang betul-betul mereka mewujudkan ikhlas dan mutaba'ah. Tanda-tanda mereka. Nah, sekarang kita lihat tanda-tanda orang yang dia ikhlas dan mengikuti Rasul. Ana tengere, Pak. Satu, a'maluhum kulluha lillah. Wa aqwaluhum lillah. Semua amalan dan ucapannya hanya untuk Allah. Semua amalan dan ucapannya itu untuk Allah. Lek ngomong ya karena Allah. Kalau berbuat juga karena Allah. Mungkabeh itu berdasarkan ibadah mengharap wajah Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, wa ata'uhum lillah wa man'uhum lillah. Memberikan sesuatu karena Allah. Tidak memberikan sesuatu karena Allah. Kalau memberi karena Allah perintah. Kalau tidak memberi karena juga Allah melarang. Itu orang yang ikhlas dan mutabah. Kalau mau nolong, dia pun dilihat dulu, nolong apa dulu? Nolong bab dosa, apa maksiat, apa taat? Nah, dilihat dulu. Ketika dimintai tolong bab dosa dan maksiat, mau nolong apa enggak? Lah, ora kepenak ya gue. Loh, karena teh iya kana butuh, hanya kepada engkau kami beribadah. Kok jadinya malah nolong dosa dan maksiat? Enggak, saya enggak mau. Karena apa? Iya kana butuh, hanya kepada Allah kita beribadah. Sehingga ketika memberi, tidak memberi, semua karena Allah. Gitu ya. Abot apa enteng pak? Arep aweh anu dosa, ora aweh keprimen. Nah, abot? Nah. Hah? Keprimen ya. Nah. Kalau sudah betul-betul mukhlis, ikhlas, ibadah hanya kepada Allah, bukan karena manusia, lamen menungsa kon ngomong, enggak apa-apa. Yang penting Allah ridho. Itu kalau orang ikhlas, Pak. Tapi kalau orang belum ikhlas ya, lah orang kepenak, melu batir. Nah, di situ. Yang ketiga, wa hubbum lillah wa bughdhum lillah. Kecintaan mereka karena Allah, kebencian mereka karena Allah. Cinta, benci karena Allah. Nah, kadang wonten wong seneng merga dunia, jengkelan merga dunia. Ha, berarti belum mewujudkan iya karena butuh. Cinta, benci hanya karena sebab Allah memerintahkan hal tersebut. Kenapa kamu mencintai si A? Ya karena si A itu mencintai Allah. Kenapa kamu benci sama si B? Karena si B itu memusuhi Allah. Gitu Pak. Pun sakit napa dereng? Lah pokoknya aku ora peduli memusuhi Allah, ora semusuhi Allah. Sing penting kan aku duit-duit. Ha, yang seperti ini belum ikhlas ibadah mencintai karena Allah. Gitu Pak ya. Kena? Sudah berapa tandanya tadi? Tiga. Famu'amalatuhum dahiran wa batinan liwajhillah. Perbuatan mereka, sikap mereka, muamalah, sikap-sikap mereka, zahiran wa batina, yang nampak dan yang tersembunyi, kunduk liwajhillah, itu untuk mengharap wajah Allah. Sikap-sikap mereka yang nampak, yang tidak nampak, semua betul-betul mengharapkan pahala wajah dari sisi Allah. La yuriduna bidzalika minan nas jazaan wala syukura. Bukan menginginkan sikap-sikap baik itu kepada manusia berupa balasan dan ucapan terima kasih, bukan. Ketika dia menolong orang, yang diharapkan adalah pahala dari Allah. Bukan ucapan jazakallah, bukan terima kasih, bukan. Itu orang yang ikhlas. Orang yang mutaba'atu ar-rasul. Wala ibtigha al-jah indahum. Tidak mencari kehormatan di wajah orang. Bukan biar dikatakan dermawan, biar dikatakan macam-macam, Pak. Bukan. Wala talabal mahmada, bukan mencari pujian-pujian orang. Wal manzilah, posisi fi kulubihim, di hati orang. Bukan. Wala haroban min dhamihim, bukan karena ingin lari dari celaan orang. Dadi wong dermawan khawatir wong diomongna wong medhit. Bukan itu. itu. Lah aku orang bantu lah. Orang bantu mbok domong-omong. Hah? Ini bukan golongan orang yang mewujudkan ikhlas dan mutabaah. Itu Pak. Bal qad adun nas bimansilati ashabi kubur, bahkan mereka menganggap lo ya, manusia itu seperti para penghuni kubur. Maksudnya kepriman? La yamlikuna lahum dharran wala naf'a, tidak bisa menentukan bahaya dan manfaat. Urusan hidup mati saya di tangan Allah, bukan di tangan orang-orang itu, bukan. Jadi urusan bahaya, manfaat, itu Allah sing punya. Sehingga orang yang ada di muka bumi ini dianggap seperti ashabul kubur. Wong mati bisa paling bahaya mboten, Pak? Saged mboten? Orang najarat ya, wong wis mati tangi lalu memberi penyakit, bahaya tidak ada, Pak. Orang sudah mati itu bangkit nanti di hari kiamat. Sehingga wala mautan wala hayatan wala nusura, orang itu tidak bisa menciptakan mati, hidup dan kebangkitan. Betul-betul hatinya itu bersandar kepada Allah, bukan kepada manusia. Begitu, Pak. Itu para golongan yang wujudkan iyyaka na'budu haqiqah. Wal 'amalu li ajlin nas wal ibtiqa'il jabi manzila indahum wa raja'ahum lidhar wa naf'a minhum la yakun man arafa bihim albatta. Mereka itu beramal bukan karena orang, bukan mencari kedudukan di sisi orang, bukan mengharapkan mendapatkan manfaat atau hilangnya bahaya dari orang, bukan. Bal min man jahala bi sya'nihim jahala bi rabbih. Orang yang tidak mengenal tadi berarti tidak mengenal tadi jahil terhadap Rabb-nya. Wa man arafa an-nas anzalahum manasilahum. Yang ngerti orang, hakikat manusia itu akan didudukan pada tempatnya. Orang ya ditempatkan pada kedudukannya. Orang itu tidak bisa menciptakan hidup dan mati. Orang itu tidak bisa menentukan kita itu rezekinya banyak atau sedikit. Sing ngatur siapa? Allah. Jadi ketika ibadah, walaupun orang pada mencela dia, lo saya itu bernafas, sing aweh nafas Allah uduk kok. Gitu, Pak. Saya makan 3 kali sehari, bukan minta kepada kamu. Saya minta kepada Allah. Gitu. Jadi orang di sekitarnya itu tidak teranggap bisa memberi bahaya. Justru kalau kita melawan Allah, bahayanya sangat besar. Aku nek orang ibadah, sengsara. Gitu, Pak. Wallahu a'lam. Wa man arafallaha akhlasa lahu a'malahu wa aqwalah. Yang ngerti Allah, siapa Allah, akan mengikhlaskan amalannya. Wong yang betul-betul ngerti Allah akan mengikhlaskan apa? Amal. Gitu, Pak. Sebab jenengan dari nikmat yang ada di atas kepala sampai ujung kaki, yang ngasih siapa? Allah. Kalau sudah itu semuanya milik Allah, tangan, kaki, semua milik Allah. Kalau kita mati ya, innalillahi wa inna ilaihi. Nah, kita semua milik Allah. Sehingga ibadah pun harus mengharapkan wajahnya Allah, ridonya Allah apa ridonya wong pak? Nah itu, kalau kita hanya mencari keriduannya orang, berarti belum mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Jadi ketika bicara ya karena Allah. Menang ya karena Allah. Gitu. Mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yakul khairan. Alias mut yang iman kepada Allah dan hari akhir. Ngomong sih becik. Lamun ndak bisa. Ya menang. Ngomong sing manpangat atau diam. Gitu. Sebab omong kan regane, Pak. Ajining diri soko lati. Ajining rogo soko busono, Pak. Ajining diri itu soko lati. Lati ke mulut, Pak. Omong. Jadi kalau ngomong yang bermanfaat, bernilai pak, dirungokakan. Tapi ada orang yang ngomong tidak bermanfaat lah, kayak radio bodol pak. Dan dengerin, karena ada manfaatnya. Maka bicara yang baik, manfaat, dapat pahala. Barakallahu fik. Semua amalan mereka, semua ibadahnya, mencocoki perintah Allah, mencocoki perintah Rasul, perkara yang dicintai dan diridhoi, itulah amal yang diterima. Dalilnya surat Al-Mulk ayat kedua. Golongan yang kedua, yang pertama itu amalannya orang yang diterima oleh Allah. Dalilnya surat Al-Mulk ayat yang kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal maut. Allah yang telah menciptakan mati. Jenengan asalnya barang mati, ya apa tidak? Dari air, dari tanah, barang mati kan? Iya, yang menciptakan Allah. Wal hayata, dan yang menciptakan kehidupan. Allah takdirkan Anda jadi makhluk bernama manusia, diberi roh oleh Allah. Siapa yang menciptakan? Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Jadi hidup itu untuk melakukan apa? Ujian. Jadi jenengan nang dunia lagi diuji. Maka dikatakan dunia itu darul bala, tempat adanya ujian. Tidak ada ujian itu kalau sudah masuk surga, Pak. Kalau sudah masuk surga yang ada cuma kenikmatan. Sudah tidak ada ujian. Masya Allah. Maka yang masuk surga orang yang sukses. Faman zuhsi'anin nar wa udhilal jannah faqad faza. Yang dia diselamatkan dari neraka, dimasukkan surga, faqad faz. Sungguh dia orang yang sukses. Nah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul hurur. Kesenangan dunia, kesenangan yang menipu. Senang tapi bisa menipu orang dari akhirat. Cuma dikasih uang banyak, kelalen sholat. Padahal sholat lebih baik daripada uang. Apa uang lebih apik timbang sholat, Pak? Ya lebih apik sholate, tapi aku baru berduit bain. Ditinggal na sholate. Ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Untuk menguji. Apa ujiannya? Lah ini. siapa yang paling bagus. Yang paling apa? Bukan paling banyak. Urung karuan akeh tapi bener. Urung karuan akeh tapi ikhlas. Maka yang dinilai bukan sekedar banyak. Amalannya sih banyak, Pak. Sedekah satu sak. Apalagi membaca Quran khatam seminggu sekali. Masya Allah. Bagus enggak? Masya Allah. Tapi kalau tidak ikhlas, tidak di atas sunnah, amalan yang sia-sia. Ujian. Siapa yang paling bagus amalan? Amalan yang paling bagus, paling ikhlas. Ikhlas. Ikhlas itu gampang dikecap, tapi berat ketika dijalankan. Ngono sih Pak, jenengan infak 1000 perak. Jenengan infak 100 juta. Abot di Pak. Hah? 100 juta. Angger infak 1000 maring panitia masjid, jeluk diomongna ora Pak? Aku infak 1000 perak, tolong diumumna. Napa nang jenengan infak 100 juta maring masjid, jeluk diomongna ora Pak? Tulung gue disebutna jenengku, ngasuka kor nyalon RT ko. Wah, itu abot Pak. Abot badan. Abot. Betul betul. Amalan yang berat. Berkata al-Imam Ibnu Qayyim, qala al-Fudail Ibnu Iyad, wa ja'ala ma'al al-ardi zina. Berkata Ibnu Qayyim, Allah jadikan yang di muka bumi juga ujian. Hiasan yang untuk menguji. Inna ja'alna ma'al al-ardi zina liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kami jadikan apa yang di muka bumi ini sebagai hiasan. Hiasan dunia. Itu untuk menguji. Nah, jadi ujian juga Pak. Keindahan dunia, kemewahan dunia itu ujian. Apakah kita musabar beribadah atau tidak. Berkata Fudail bin Iyad, al-amalul hasan, yang dimaksud amal yang bagus, yang paling bagus, huwa akhlasuhu wa aswabuhu. Yang paling ikhlas dan paling benar. Qalu, berkata muridnya, ya Aba Ali, ma akhlasuhu wa aswabuhu, apa yang dimaksud paling ikhlas dan paling benar? Qala, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun suwaba lam yuqbal. Amal, amal ibadah, apabila itu ikhlas, namun tidak sesuai dengan contoh Rasul, lam yukbal, itu tidak diterima. Amalan yang tidak diterima. Kapan Pak? Amalan yang itu ikhlas tapi tidak mengikuti Rasul, tidak diterima. Man amila amalan laisa alaihi amruna bahwa radun. Siapa yang beramal suatu amalan tidak di atas perintah kami Rasul, amalannya tertolak walaupun ikhlas. Aku ikhlas lillahi ta'ala, tidak ngarep apa-apa, tapi amalannya tidak di atas contoh Rasul, diterima apa tidak? Tidak. Demikian pula, wa in kana sawaba wa lam yakun khaliso. Kalau amalan itu benar dan tidak ikhlas, lam yukbal, tidak diterima. Hatta yakuna khaliso wa sawaba. Sampai amalan itu ikhlas dan benar. Itu kata Fudail bin Iyad rahimahullah. Yang kedua, dalam surat An-Nisa 125 Pak. wa man asanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Wa man ahsanu dina, dan siapakah yang lebih bagus agamanya, amalannya? Siapa yang paling bagus amalannya? Mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Orang yang dia aslama wajhah lillah. Orang yang memasrahkan wajahnya untuk Allah. Maksudnya kata ulama, orang yang ikhlas. Wa huwa muhsin, dan dia berbuat baik. Muhsin maksudnya mutaba'atur rasul. Surat An-Nisa 125. Jadi dari dua ayat ini, fala yaqbalullah minal amal, Allah tidak akan menerima suatu amal illa ma kana khalisan liwajhi ala mutaba'ati amri. Amalan yang itu ikhlas karena mengharap wajah Allah dan mengikuti perintahnya. Selain itu mardud. Selain dua keadaan, selain dua perkara tadi, tertolak. Tertolak ala amilihi, bagi pelakunya. Ya saya sih, ya mau diterima larang Allah. Bokembok. Bokembok memang teka-teki. Hidup sekali bukan teka-teki. Ya apa tidak? Jangan penuh teka-teki, hidup cuma sekali pak, rugi. Kalau beramal pastikan dulu. Ngikuti siapa kamu? Pastikan dulu, ada enggak contoh Rasul? Kalau enggak, tertolak masalahnya pak. Rugi mboten, wis kesel-kesel, orang kanggung gawe. Kesel mboten. Ya kalau rugi nang dunia pak, wis nandur ake-ake, cempuluknya ora payu. Sudah 100 juta nggo nanomi cabe, cempuleke cabe 2000. Tekor, Pak. Rugi. Kalau di dunia bisa nyari lagi, Pak. Kalau di akhirat, mau nyari di mana? Umur sudah habis. Maka pastikan dulu ketika beramal. Di atas perintahnya Allah dan Rasul. Kalau sudah jelas, yang kedua, ikhlaskan amal tersebut untuk mengharap wajah Allah. Kalau sudah dua kondisi tadi, itulah amal yang di. Maka berdoa, ya Allah, mudah-mudahan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan taqabbala. Berharap, Pak. Orang mukmin harus berharap. Mudah-mudahan Allah menerima. Sifat orang mukmin itu antara takut dan cinta. Makanya para sahabat ketika zamannya Ibnu Abi Mulaikah, tabi'in, Pak. Adraktu salasina sahabatin Nabi, saya ketemu 30 sahabat Nabi. Kulluhum, semuanya, ya khafunan nifaq ala nafsih. Semuanya takut perbuatan munafik atas dirinya. Masih takut disebut wong. Aja-aja aku wong munafik. Itu kelasnya siapa, Pak? Kelasnya para sahabat. Padahal ibadahnya para sahabat, jangan ditanya. Dari 30 sahabat itu kata Imam Bukhari, Imam Ibnu Hajar seperti Aisyah. Orang sekelas Aisyah. Siapa Aisyah? Istrinya Nabi yang tentunya dia bersama Nabi di sorga. Itu saja masih takut aja-aja aku wong munafik. Apalagi kelasnya dewek. Apa dek malah merasa aman? Lah, aku bisa melihara ini. Sudah sholat 5 waktu. Sudah bisa pakai ini. Sudah bisa pakai ini. Aman, begitu. Jangan. antara berharap dan cinta dan cemas. Barakallahu fiik. Yang kedua, apa tadi yang kedua, Pak? Apa tadi yang golongan yang kedua? Orang yang tidak ada ikhlas dan tidak ada mutabaah, tidak muwafaqan lisyara', tidak sesuai dengan syariat, walaisa huwa khalisan lil ma'bud, tidak pula ikhlas kepada yang disembah. Contohnya siapa, Pak? Ka'amali al-mutazayyin linnas, seperti orang yang beramal untuk mendapatkan pujian, sanjungan manusia dengan perkara yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasul. Jadi tandanya mereka itu, mereka beramal tidak sesuai dengan syariat Allah dan Rasul. Yang kedua, amalan mereka untuk mutazayyinin, untuk dianggap orang lain itu menganggap amal yang bagus atau riya. Dan mereka itu haula syirarul khalqi, sejelek-jelek makhluk. Golongan yang kedua itu, kata Ibnu Qayyim, syirarul khalqi, sejelek-jelek makhluk, Pak. Wa amkatahum ilallah, orang yang paling dimurka oleh Allah. Walahum awfarun nasib, dan mereka orang yang mendapatkan apa yang Allah berikan dari azab. Surat Ali Imran, dalilnya 188. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau, jangan kamu mengira orang-orang yang mereka berbangga diri, bima atau, dengan apa yang mereka lakukan dari kebid'ahan, kekufuran, kesyirikan, ya. Jangan kau sangka orang yang mereka berbangga diri dengan kebid'ahan, dengan kesyirikan, ayuh madu, akan dipuji oleh Allah. Allah tidak akan memuji. Bima lam yaf'alu, dengan sesuatu yang mereka tidak berbuat. Allah tidak perintah kok. Fala tasabannahum bimafazatin minal azab. Jangan kau kira, Muhammad, mereka akan mendapatkan keselamatan dari azab, keberuntungan dari azab. Bukan orang yang untung kalau dapat azab. Walahum azabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Itulah kata Ibnu Qayyim, orang-orang yang yafrahun, berbangga diri, bima atau minal bid'ah, dengan apa yang mereka datangkan dari kebid'ahan. Wis nglakoni barang bid'ah, bangga. Ya, wad-dalal, dan syirik, kesyirikan. Wa yuhibuna ayuhmadu, dan mereka ingin dipuji, bittiba'i sunnah wal ikhlas, sebagai golongan yang mengikuti sunnah dan golongan orang yang ikhlas. Gitu. Jadi angen-angennya itu sedang mengikuti bimbingan sunnah dan angen-angennya amalan yang paling ikhlas. Ternyata bukan mendapatkan pahala di sisi Allah. Saged dipahami niki golongan yang kedua? Yang ketiga, wahual mukhlis fi a'malih, apa tadi? Golongan orang yang ikhlas amalannya tapi tidak mengikuti Rasul. Seperti juhalul ubad, orang-orang yang ahli ibadah tapi tidak ngerti hakikat ibadah. Al-muntasibina ila tariqi zuhud wal faqr, yang menisbatkan diri mengikuti jalan kesuhudan dan kefakiran. mereka rajin, ah, ikhlas beribadah, tapi tidak di atas sunnah. Rajin sholat, tapi sholatnya tidak di atas sunnah. Rajin puasa, puasanya tidak di atas sunnah. Itu sebagaimana kata Ibnu Qayyim, orang yang menyangka mendengarkan teriakan atau siulan dan tepuk tangan sebagai kurbah. Orang jahiliyah kan ibadahnya sambil bersiul dan bertepuk tangan. Wa makana sholatuhum, tidak lain sholatnya orang jahiliyah, indal bait, di sekitar Ka'bah, illa mukaan, kecuali siulan. Tersiul pak, apa bahasa lewong? Sinduraja. Sing sotan. Watas dia dan tepuk tangan. Tepuk tangan. Tapi dianggap sedang sholat. Sholat karo tepuk tangan. Sholat karo bersiul. Itu ibadah tidak di atas ilmu. Walaupun ada orang kayak gini pak. Ada orang kayak gini. Ibnu Qayyim menyebutkan contoh berarti anu ana pak. Na'udzubillah. Atau wa anal khulwah allati yutrak fihal jum'ah wal jamaah kurbah. Atau contoh pak, orang yang semedi, tirakat, meninggalkan sholat jum'at, meninggalkan sholat jamaah, katanya kurbah, mendekatkan diri kepada Allah. Ayo pak, jum'atan. Aku wis jum'atan mau nang Mekah. Apa ada kewajibannya harus jum'atan maring Mekah pak? Nabi selama di Madinah, jum'atannya maring di pak? Masjid mana? Ya masjid Nabi, orang terus melayu maring Mekah. Tapi ada pak orang zaman sekarang, dengan mengatasnamakan orang yang ahli ibadah, ikhlas, tapi meninggalkan caranya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ayo pak sholat Jumat. Saya sudah Jumatan mas, monggo jenengan sing huruf Jumatan. Teng pundi pak, pak wali, saya Jumatnya di Mekah terus. Padahal nek diatung-atung pak, Mekah karo Sinduraja selisih waktunya itu 4 jam 20 menit. Di sitan Indonesia apa di sitan Mekah, Pak? Hah? Ya di sitan Indonesia, kalau kita jam 12, kalau begitu di Mekah jam berapa? Mundur 4 jam 20 menit. Hah? Jam 8. Kurang. Berarti wis Jumatan dereng, Pak. Khotibe sinang umah. Kok ngaku-ngaku, saya sudah Jumatan. Allah musta'an. Walaupun dia ibadah ikhlas, tapi tidak mengikuti contoh Rasul, tidak diterima. Rugi, Pak. Atau apa contohnya, Pak? Orang yang siam di siang hari, puasa di siang hari, tidak mau berbuka. Puasa terus. Bada batire besi puasa, Pak. Selama 3 tahun. 3 tahun puasa bleng. Mawan. Temene bada, tapi orang melu bada, Pak. Ketika ketemu, kok jenengan buat tendahar, mas? Kulo tesi puasa. Puasa apa? 3 tahun. Wah. Nabi puasa Ramadan bebung sebulan, Pak. Niki ora tanggung banget, pira? 3 tahun, Pak. Bada be ora melu bada. Dia beranggapan kurbah, mendekatkan diri kepada Allah. Ikhlas. Aku ora ngarep apa-apa. Lillahi taala. Derek. Apa tadi? Petunjuk gurunya. Setelah ditelusuri, oh ternyata itu persyaratan ngelmu. Jadi kalau kepengin punya ngelmu, men ngelmu neman dan mandi, dipuasani. Ternyata ngelmu dukun, Pak. Allah musta'an. Yang keempat, apa tadi? Golongan orang yang amalnya mengikuti perintah Rasul, tapi tidak ikhlas. Contohnya, orang yang riya, ibadah ingin dipuji oleh orang, membaca Quran liyukol qari, berjihad liyukol jari, dia bersodakoh liyukol, bersodakoh agar dikatakan orang yang dermawan, itu juga amalan yang tidak diterima dan belum mewujudkan iyyaka na'budu kepada Allah. Demikian Pak pembahasan kita dari poin pertama dari kalimat iyyaka na'budu. Kita sadur dari mengulang pelajaran kita dari penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullah dari penjelasan Madarijus Salikin. Insyaallah kita lanjutkan lain waktu pada kalimat yang lainnya dari penjelasan beliau. Wassallallahu nabi Muhammad. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.